بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan diberikannya kesempatan bagi kita mempelajari ayat-ayatnya. Firman Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, selangkah demi selangkah sudah kita lakukan pembahasan sesuai dengan kemampuan yang ada dengan menukil penjelasan para mufassirin untuk kita dihantarkan bisa memahami tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari surat yang terakhir sesuai susunan Al-Quran dari surat An-Nas, kemudian melangkah kepada sebelumnya, berikutnya melangkah kepada sebelumnya, dan telah kita selesaikan pada kajian yang lalu surat Al-Mutaffifin. Insyaallah ta'ala pagi hari ini kita melangkah pada surat berikutnya, surat sebelum Al-Mutaffifin sesuai urutan di dalam mushaf adalah surat Al-Infitar. Kita melangkah ke belakang sehingga kalau surat Al-Mutaffifin urutan ke-83, maka surat Al-Infitar adalah surat ke-82. Nah, kita baca sebelumnya keseluruhan surat ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Min hamzihi. Min hamzihi. Wa nafthihi. Wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Wa idza al-kawaakibu intathart. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس wal amru yawma idin lillah. Naam. Surat Al-Infitar ini sebagaimana kita saksikan ayatnya terdiri 19 ayat yang diturunkan setelah surat An-Nazi'at yang nanti insyaallah taala kita akan sampai. Surat Al-Infitar diturunkan ba'da An-Nazi'at, setelah surat An-Nazi'at. Jika dikategorikan surat ini Makkiyah atau Madaniyah, maka tergolong sebagai surat Makkiyah. Surat-surat yang diturunkan di Makkah atau surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Penamaan Al-Infitar terambil yang nanti akan kita saksikan pada ayat yang pertama. Dari situlah terambil penamaannya Al-Infitar. Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan, setelah basmalah, naam, maka di ayat yang pertama Allah Jalla wa'ala firmankan, idza sama'un fatarat, tatkala langit itu, infatarat, dari kata fatara, sedangkan alif dan nun itu sebagai tambahan. Demikian pula ta setelah ra. Naam. Sehingga tatkala melihat pada kamus, bukan alif yang kalian lihat atau nun, tapi antum cari huruf fa, fatara. Naam. In fatara terambil dari wazan infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu. Infatara yanfatiru. Naam. Fatara atau infatara itu sinonim dengan insyaqqa. Insyaqqa. Bukankah kita sudah lewati surat Al-Insyiqaq? Naam. Al-Insyiqaq. Maka semakna dengan infatara. Al-Infitar. Apa maknanya? Maknanya adalah terpecah, terbelah. Kita sudah lewati sebelum surat ini, surat Al-Insyiqaq. Bagaimana Allah Jalla wa'ala gambarkan langit itu terbelah. Idza sama'un syaqqat. Maka demikian pula ayat pertama Al-Infitar ini, idza sama'un fatarat, tatkala langit itu terbelah. Terbelah, terpecah. Tashaqqaqat bi amrillah. Sebabnya terpecah berdasarkan amrillah, berdasarkan dari perintah Allah Jalla wa'ala. Mengapa terpecah, terbelah? Al-Imam Qurtubi rahimahullah sebutkan dua pendapat dari kalangan a'immah alasannya adalah linuzulil malaikah, karena turunnya para malaikat Allah Jalla wa'ala. Alasan itu terambil pada surat Al-Furqan, tepatnya ayat ke-25. Allah Jalla wa'ala sebutkan, wa yawma tashaqqaqas samai bil ghamam, di hari langit itu terbelah. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, maka diturunkannya oleh Allah Jalla wa'ala para malaikatnya secara beruntun. Berdasarkan ayat ini, kenapa langit tadi terpecah terbelah? Disebabkan wa nuzzilal malaikatu tanzila. Pendapat lain, mengapa terbelah? Tafattarat lihaibatillahi ta'ala, terpecahnya karena kewibawaan Allah Jalla wa'ala. Begitu besar keagungan Allah Jalla wa'ala. Nah, sampai makhluk yang sebesar itu, langit yang demikian lebar, seluas mata memandang, Allah Jalla wa'ala jika berkehendak untuk pecah, untuk terbelah, maka terjadilah. Nah, ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, maka ayat ini, ayat yang pertama, adalah sejalan atau sama dengan surat Al-Insyiqaq. Idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat. Naam. Berikutnya ayat yang kedua, atau sebelumnya, apakah ayat ini tergolong sebagai al-qasam ataukah tergolong sebagai khabar? Apakah Allah Jalla wa'ala di sini berkehendak untuk bersumpah, idza sama'un fatarat, ataukah semata sebagai khabar? Ada yang menyebutkan ini sebagai jawaban sumpah. Ada yang menyebutkan ini sebagai jawaban sumpah dari ayat kelima nanti. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Naam. Maka jawab, naam, jawaban sumpah tadi adalah idza sama'un fatarat. Nah. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan, la hadza khabar, ini adalah berupa khabar, wa laisa biqasam, dan bukanlah sumpah. Wa huwa sahih insyaallah taala, dan inilah pendapat yang sahih, pendapat yang benar insyaallah taala. Nah. Maka kalau kita amati, kita perhatikan, di situ tidak ada waw, ya. Wassama'i lain. Nah, sebagaimana ayat-ayat sumpah yang lainnya. Nah, sebagaimana telah kita bahas pula, kita singgung semalam, bagaimana Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan sekian makhluknya, termasuk al-asr, termasuk al-duha, termasuk al-lail, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ayat yang kedua, wa idal kawakib, wa idzal kawakibun tatarat. Al kawakib, kata dalam bentuk jamak mufrad atau tunggalnya adalah al kawkab, yang maknanya adalah bintang. al-kawakib, bintang-bintang yang ada. Wa idal kawakib, dan katakala bintang-bintang itu intatharat berserakan, atau juga maknanya adalah tasaqatat yakni berjatuhan. Intatharat semakna atau sinonimnya adalah tasaqat, saling berjatuhan. Bagaimana kita bisa bayangkan kalau bintang itu berjatuhan? Bintang yang kalau kita pandang sepintas kecil dari sini ke atas langit sana, di sana ada, di sini ada, di situ ada, dan bukan hanya satu dua tapi ratusan bahkan ribuan bintang-bintang bermunculan di langit Allah Jalla wa'ala sebagai perhiasan langit itu sendiri, agar langit yang Allah ciptakan itu tampak indah. Nah, dan sekaligus berfungsi untuk melempar syaitan. Demikian manfaat Allah Jalla wa'ala ciptakan bintang-bintang di langit. Maka yang berjatuhan, yang berserakan itu baik bintang yang besar dan yang kecil. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, bintang-bintang yang besar, bintang-bintang yang kecil hancur berkeping-keping dan berjatuhan. Kita sudah pernah tahu bentuknya bintang? Tahu bentuk mungkin seperti ini ya, kecil. Misalkan satu aja turun ke bumi, seberapa kita bisa bayangkan? Nah, entah seberapa ukurannya bintang yang kalau satu saja ditaruh atau dijatuhkan di bumi ini. Nah, itu akan Allah jadikan hancur berkeping-keping, berjatuhan. Bagaimana kalau orang kejatuhan bintang? Nah, kejatuhan buah yang besar saja dia sudah kesakitan, apalagi terkena bintang-bintang yang begitu besar. Dikategorikan bintang itu kecil mungkin menurut, karena di sana ada, memang ada yang besar. Mungkin kecilnya saja menurut kita adalah sudah besar, apalagi yang besar. Maka di saat itu intasarat wa idal kawakibun tasarat. Yang ketiga, wa idzal biharu hujjirat. Demikian pula kata Allah Jalla wa ala, tatkala al bihar, kata dalam bentuk jamak pula, mufrad atau tunggalnya adalah al bahr. Al bahr, al bihar. Naam. Allah Jalla wa'ala sebutkan tatkala lautan itu hujjirat. Nah, hujjirat dimaknakan adalah meluap. Kalau kita lihat penjelasan para salaf, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menerangkan hujjirat yakni zahaba ma'uha wa yabisat, zahaba ma'uha, telah hilang, telah habis airnya. Air laut ini, bukan air di bak mandi ya, air laut. Wa yabisat, sampai kering lautan tadi, keluar tumpah semua. Kalau tsunami saja belum tumpah semua, mungkin sebagian saja, sedang kalang kabut yang namanya manusia ini. Bagaimana ketika semua ditumpahkan waya bizat dan sampai kering. Nah, itulah makna fujirat yang tadi dimaknai dengan meluap. Nah, tadinya berkumpul air tadi, ketika sudah ditumpahkan, faida fujirat tafarraqat. Kalau sudah meluap tadi, tafarraqat, berpencar ke sana kemari. Nah, tadinya berkumpul bersatu padu, air tadi masih utuh, kemudian ketika sudah ditumpahkan tadi maka akan tafarraqat, وَهَذِهِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ. Semua ini tadi terjadi, baik ayat yang pertama maupun yang kedua, yang ketiga, langit terbelah, bintang berserakan berjatuhan, lautan airnya meluap, maka itu terjadi ketika yaumul qiyamah, mendekati yaumul qiyamah, ketika Allah Jalla wa'ala sudah perintahkan kepada malaikat yang ditugaskan. Yang keempat, masih melanjutkan kejadian-kejadian qiyamatul kubra, hari kiamat besar. Wa idzal quburu bu'thirat, dan tatkala al-kubur, kata dalam bentuk jamak pula yang mufradnya tunggalnya adalah man yujib. Apa bentuk mufrad dari al-kubur? Al-qabru. Al-qabru jamaknya al-kubur, yang kemudian jadi bahasa kita kubur, kuburan. Dari bahasa Arab. Al-kubur bentuk jamak dari al-qabr. Wa inal qubur, tatkala kata Allah kuburan itu bu'tirat, dibongkar. Wa idzal quburu bu'thirat, tatkala kuburan itu dibongkar, qulibat, wa ukhrija ma fiha min ahliha ahya, dibalik atau dikeluarkan apa yang ada di dalamnya dari mayit-mayit ahya, yang akan dibangkitkan dalam keadaan hidup nanti. Pendapat lain dari diantaranya Al-Farra, bu'tirat, dibongkar, dikeluarkan tadi, ukhrijat ma fi batniha minat dhahabi wal fiddah, dikeluarkan darinya dari apa yang tertanam, terkandung di bumi tadi berupa emas dan perak. Wadhalika min asyratis sa'ah, dan ini termasuk dari tanda-tanda yaumul qiyamah, an tukhrijal ard zahabaha wa fiddataha, bumi mengeluarkan isinya berupa kekayaan yang terpendam, berupa apa yang tertimbun di dalamnya berupa emas dan perak. Wa idzal quburu bu'thirat, ini pendapat Al-Farra. Berkata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, maka di saat itu orang-orang yang mati berada di dalamnya, dikeluarkan mereka itu sehingga berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala, dibangkitkan ahya dalam keadaan kondisi hidup setelah mereka tadinya mati. Tatkala empat perkara itu sudah terjadi, as-sama' infatarat, al-kawakib intatarat, al-bihar hujjirat, al-kubur bu'thirat, ayat yang kelima, alimat nafsun, maka nafs jiwa itu akan mengetahui ma qaddamat wa akharat. Qaddamat, akharat, ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan sebelumnya, yakni apa yang telah dia kerjakan di masa lalu, di masa lampau selama dia hidup, wa akharat, dan apa yang telah dilalaikannya. Masing-masing jiwa akan mengetahui itu semua. Dan Allah Jalla wa'ala sebutkan nafsun dalam bentuk nakirah atau ma'rifah. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kenapa nakirah? karena tidak disertai dengan atau didahului dengan alif alif lam, bukan an-nafsu tapi nafsun. Jika padanya alif lam, maka bisa kita pastikan di situ ma'rifah jenis katanya. Tapi di sini tanpa alif lam, bahkan kemudian tertandai dengan tanwin, salah satunya dhammatain, maka itu adalah nakirah. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, jenis kata nafsun bentuk nakirah, tetapi maknanya umum. Tetapi maknanya adalah umum. Untuk apa sampai ke sana kita perlu tahu jenis kata ini nakirah, fungsinya seperti ini, untuk kita bisa memaknai secara tepat. Sehingga apa nafsun di situ? Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia lalaikan. Setiap jiwa, berarti umum, tidak terkecuali. Nah, yufidul umum, memberikan faedah, nah, secara keumumannya. Dia akan tahu apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia lalaikan, ketika ditampakkan kitab catatan amalannya. Nah, yang mana setiap manusia tadi catatan amalnya akan dikalungkan di lehernya. Nah, dan Allah Jalla wa'ala akan keluarkan di yaumil qiyamah kitab dia, nanti akan dia jumpai dalam keadaan terbuka. Maka Allah katakan kepadanya, iqra kitabak. Apa maknanya? Iqra kitabak. Iqra, bacalah kitabak, kitabmu, catatan amalanmu. Iqra kitabak, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Kafa, cukup. Kafa binafsikal yawm, cukuplah. Nah, engkau pada hari itu, binafsika alaik, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Maka cukuplah di hari itu sebagai penghisab atas dirimu. Kamu sendiri yang tahu, ini catatan yang khair dan ini catatan yang syar. Nah, kamu sendiri akan melihat, karena itu terbuka dan itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah ini hasilnya positif nanti ataukah negatif ketika ditimbang-timbang keduanya? Kafa bin nafsika 'alaikal yauma 'alaika hasiba. Nah. Maka al-mudhnibin atau al-mujrimin, orang-orang yang telah melakukan banyak dosa, dia nanti akan menyatakan yang Allah Jalla wa'ala abadikan di dalam Al-Quran. InsyaAllah ayat ini tidak asing bagi kita. Tentu semua ayat tidak asing bagi kita, namun ayat ini kita baca khususnya di hari Jum'ah, yakni surat Al-Kahfi. Di ayat yang ke-49 Allah menyatakan, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mali hadzal kitab, kitab apa yang tidak meninggalkan? Kitab apa ini? Nah, ini pernyataan dari mereka yang berdosa. Kitab apa ini? Dia terheran-heran dengan catatannya sendiri. Kitab yang telah Allah siapkan bagi masing-masing hambanya. Nah, maka bertanya dia seperti itu karena dia asing. Dia begitu banyak dari catatan dosanya, sehingga dia menyatakan seperti itu, mali mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadir saghirah wala kabirah. La yughadir, tidaklah ditinggalkan saghirah wala kabirah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Illa ahsaha, melainkan Allah semua mencatatnya. tidak tersisa, tertinggal, terlupa sedikit pun, walaupun manusia tadi lupa. Dulu pernah dia melakukan seperti itu di dunia, dia sendiri pelakunya sudah lupa, tapi Allah Jalla wa'ala tidak lupa. Nah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Alaysa kadzalik? Bukankah kita baca ayat ini? Nah, kan nanti kalau baca lagi mudah-mudahan sudah ingat dan sudah tahu maknanya, walaupun kita tidak lihat terjemahnya. Iya, itu fungsinya kita belajar dan murojaah dan mempelajari tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari itu Allah Jalla wa ala akan tampakkan pada setiap jiwa apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia lakukan. Tujuan Allah Jalla wa'ala lakukan ini semua tidaklah lain sebagai peringatan, peringatan untuk hambanya. Berdasarkan ayat ini, peringatan bagi hambanya, walaupun itu ungkapan dari mereka yang berdosa. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Peringatan buat semuanya. Artinya apa? Jangan dia lakukan sesuatu yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena akan tercatat semuanya, tidak tertinggal sedikit pun. Dan dia akan ketahui nanti ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Berawal dari ayat yang keempat sampai pada ayat yang kelima. Idza insyaqqatis sama' wan fatarat. Tatkala langit sudah terpecah, terbelah, insyaqqat wan fatarat. Wan tatarat nujumuha. Dan telah berserakan bintang-bintang. Dan di situ antum bisa ambil faedah untuk memperkaya perbendaharaan kata. Bahwa nujum adalah semakna dengan kawakib. Nam. Dicatat sebagai apa perbendaharaan kata, mufradat. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah sebutkan wanta sarat nujumuha. Beliau tidak sebutkan wanta sarat kawakibuha. Karena semakna. Maka menvariasi bahasa itu indah dan tidak membosankan untuk didengar. Dan juga akan memberikan manfaat buat lainnya bahwa ada di sana kata yang lain yang semakna. Nah, dari situ kita bisa belajar dari para ulama. Wantatharat nujumuha wazawal jamaluha. Nah, wazala jamaluha, dan telah hilang, telah luntur jamal keindahannya. Karena sudah jatuh, sudah pecah, sudah karuan. Nah, wafujirat albihar, maka diluapkan, dimuntahkan air laut itu. Fasarat bahran wahida, maka dijadikan laut yang satu. Berkumpul semua, seluruh lautan yang ada di muka bumi ini dikumpulkan jadi satu, kemudian ditumpahkan bareng-bareng. Wabu'tirat al-kubur, wabu'tirat al-kubur, dibongkar, dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur. Bi'an ukhrijat ma fiha minal amwat, dengan cara dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Minal amwat, di antaranya berupa al amwat, mayit, mayit, Nah. Wahushiru lil mauqif. Wahushiru dan mereka dikumpulkan di tempat padang mahsyar oleh Allah Jalla wa'ala. Baina yadayillah, di hadapan Allah Jalla wa'ala. Lil jaza' alal a'mal. Lil jaza' alal a'mal, untuk mendapatkan balasan al-jaza' lil a'mal terhadap amalan-amalan yang sudah dia lakukan. Fahina idzin, maka di saat itu yang kasyif al-ghita atau yang kasyaf al-ghita, tersingkap al-ghita, penutup, tidak ada yang nutupi lagi, semua jelas terbuka. Nah, tidak ada dosa yang disembunyikan kemudian tidak tampak di saat itu, semua akan tampak. Demikian pula kebaikan yang tidak ada satupun makhluk mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, semua akan ditampakkan oleh Allah. Wa yazulu ma kana khafiyan, maka hilanglah ma kana khafiyan, apa yang tadinya tersembunyi. Wa ta'lam kullu nafsin ma ma'aha minal arbahi wal khusran, maka dari situ taulah kullu nafsin, setiap jiwa, ma ma'aha, apa yang ada padanya, apa yang sudah dia lakukan, minal arbah, berupa keuntungan-keuntungan yang akan bisa mengantarkan kepada keselamatan, berupa amalan-amalan yang saleh, ketaatan-ketaatan, wal khusran, ataukah sebaliknya kerugian. Al-arbah jamak, khufratnya adalah ribhun. Naam. Al-khusran dari kata khasira, innal insana lafi khusr. Naam. Maka setiap jiwa di saat itu akan mengetahui ma ma'aha minal arbahi wal khusran. Hunalik ba'du dhalim ala yadayhi. Di sana sebagian orang yang telah berbuat zalim di hadapannya. Idza ra'a a'malahu batilah wa mizanahu qad khaffa wal madalim qad tada'at ilayhi was sayyi'at qad hadarat ladayhi wa ayqana bisyaqa'i atau bisyaqa'i al-abadi wal-adab as-sarmadi. Maka di sana tampaklah orang yang pernah berbuat zalim di dunia. Idza ra'a amalahu batilah, tatkala dia lihat amalan-amalan dia ternyata amalan yang batil, amalan-amalan dia yang lakukan selama ini batil. Wa mizanuhu qad khaffa, dan telah ternyata dia lihat timbangannya pun telah ringan, lebih besar dosanya di antara dosa yang dia lakukan bentuk-bentuk kezaliman. Wal madzalim qad tada'at ilai, orang-orang yang dizalimi saling dipanggil untuk diadukan. Naam, untuk diletakkan keadilan. Naam. Jika pelaku zalim tadi telah mempunyai bentuk-bentuk amalan yang baik, maka orang yang dizalimi tadi akan mengeruk, mengambil kebaikan-kebaikan dia sampai tuntas kezalimannya. Jika kebaikan pelaku kezaliman itu sudah habis, kezaliman yang ada masih belum tuntas, maka caranya bagaimana? Dosanya orang yang dizalimi akan ditimpakan, ditambahkan kepada pelaku kezaliman. Maka tergolonglah dia al-muflisin, orang-orang yang bangkrut. Naam. Wasayyi'at qad hadirat ladaih. Kejelekan atau dosa telah dihadirkan di hadapannya. Wa ayqana bisyaqa' al-abadi. Dan dia telah yakin, ya, dia tahu bahwa dia akan mendapatkan asyaqa', kesengsaraan. Kesengsaraan bukan sebentar, tetapi al-abadi, yang selama-lamanya. Wal-adab as-sarmadi. Dan demikian pula adab yang berkelanjutan, terus tanpa ada henti-hentinya. Di sana, hunalik, kita akan lihat seperti itu. Ba'dud dhalim. Di sisi lain, kata beliau melanjutkan, wa hunalik yafuzul muttaqun. Di sisi lain, kau lihat golongan muttaqin beruntung, al-muqaddimun, yang mereka telah mempersembahkan li salihil a'mal, terhadap amalan-amalan dia yang saleh, bil fawzil azim, dengan kemenangan, keberuntungan atau balasan yang azim, balasan yang besar. Seperti apa balasan yang besar itu? Fawzan azima, balasan yang besar adalah jannah. Nah, dia tergolong sebagai orang-orang yang beruntung. Naam. Wa an-na'im al-muqim, kenikmatan yang langgeng, yang kontinu. Was-salamah min al-jahim, dan dia selamat dari azab neraka al-jahim. Semoga kita digolongkan dari golongan ini, al-muttaqun, orang-orang yang takwa. Nah, dengan sekian keterbatasan dan kelemahan kita, kita terus berpacu berusaha untuk melakukan ketaatan, amalan-amalan yang saleh, dengan harapan kita mendapatkan kenikmatan yang al-muqim, yang langgeng, jannah, dan kita mengharap agar diselamatkan dari azab. Jangan sampai tersentuh azab sedikit pun. Kita terus memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai manusia yang tidak lepas kesalahan, kekurangan, kelemahan, tetap kita bisa hanya bergantung dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya Allah memaafkan dan mengampunkan kita. Berikutnya ayat yang ke-6. Allah Jalla wa'ala memanggil atau menyebutkan pada ayatnya, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Nah, kata Imam Qurtubi rahimahullah, khataba bihada mungkiri al-ba'ad. Panggilan Allah Jalla wa'ala dengan kata al-insan di sini redaksinya kepada mereka yang mengingkari hari berbangkit. Allah sebut dengan kata sifatnya umum al-insan. Tidak Allah sebut ya ayyuhal munkiril ba'ad. Tetapi Allah panggil dengan kata umum, ya ayyuhal insan. Karena dengan kata yang umum seperti ini bisa secara khusus kepada mereka, juga kepada selainnya yang sejalan atau yang sama keyakinannya dengan itu. Nah, kata Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, manusia di sini ada yang menyatakan orang kafir. Ada yang menyatakan atau berpendapat ini adalah orang kafir. Ada yang menyatakan adalah manusia dari sisi kemanusiaannya. Nah, ya. dengan alasan bahwa manusia tabiatnya sangat zalim dan sangat bodoh. Itu tabiat manusia, sangat zalim dan sangat kekafirannya. Pernyataan seperti ini terambil dari Al-Quran, tepatnya surat Ibrahim ayat 34. Innal insana lafi khusr. Innal insana la zalumun. Apa kelanjutannya? Kafar. Innal insana la zalumun kafar. Demikian Allah sifatkan manusia. Sungguh. Ingat lagi semalam, inna sebagai huruf taukid. Tanpa itu pun sudah hak tentunya apa yang Allah firmankan. Maka di sini sengaja Allah kasih penguat untuk menunjukkan, mengingatkan, menyadarkan dirinya bahwa sifat tabiat dia dasarnya adalah la zalumun kafar. La zalum, sungguh dia sangat zalim. Kafar, dan sangat mengingkari terhadap nikmat Allah Jalla wa'ala. Illa man rahimallah, kecuali hambanya Allah yang Allah rahmati, yang Allah selamatkan, untuk senantiasa syukur kepadanya. Zalum, dia bersifat zalim, tidak menempatkan pada posisi yang semestinya. Apa dia tujuan hidup, dia tidak tahu. Kemudian diputar balikkan, seakan-akan hidup ini hanya sekarang ini saja, kemudian setelah itu tidak ada yang namanya kehidupan. Sehingga dia berbuat semena-mena, tidak bisa menempatkan keharusan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Allah menyatakan innal insana la zalumun kafar. Sebagaimana surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Kemudian baru setelahnya Allah berkecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Nah, maka Allah Jalla wa'ala ajak bicara manusia dari sisi kemanusiaannya. Dari satu pendapat tadi, Allah ajak manusia dari sisi kemanusiaannya dengan memutuskan pandangan dari keduniaannya. Jika dimaknai bahwa al-insan sebagai orang-orang kafir, tentu benar pula. Sebagaimana ketika turunnya ayat ini, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maksudnya adalah Al-Walid Ibnul Mughirah. Ya ayyuhal insan, maksudnya Al-Walid Ibnul Mughirah. Kata siapa? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat yang lain dari Ikrimah rahimahullah menyatakan Ubay ibn Khalaf, pembesar-pembesar kufar Quraisy. Pendapat Ikrimah. Pendapat yang ketiga, nazalat fi Abil Asyad Ibnu Kaladah Al-Jumahi. Ayat ini turun terkait pada seorang yang bernama Abul Asyad Ibni Kaladah Al-Jumahi. Abul Asyad Ibni Kaladah Al-Jumahi. Nah, demikian makna al-insan pada ayat ini. Allah Jalla wa'ala sebutkan, ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. ma sendiri. Gharra itulah asal kata kerjanya. Nah, ka itu adalah dhamir, kata ganti. Jadi antum melihatnya pada kata gharra. Gharra ya ghirru. Nah. Nah. Sehingga cari di kamus bukan ma. Dengan ma gharra tidak. Nah. Tetapi dilihat pada kata gharra. Demikian pula tanpa ka, karena ka itu adalah penambahan sebagai kata ganti. Ya ayyuhal insan ma gharraka, wahai manusia, ma gharraka, apa yang telah menjerumuskanmu atau memperdayakanmu. Gharra maknanya memperdayakan. Gharraka yakni memperdayakanmu, sehingga kalian dengan itu berbuat durhaka. Diriwayatkan dari Ghalib Al-Hanafi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, qala gharrahu al-jahlu, yang menyebabkan dia durhaka, yang menenggelamkan dia, memperdayakan dia adalah al-jahl, kejahilannya, sehingga dia jadi sesat, dia jadi menyimpang. Nah, itulah sebab yang memperdayakan dia. Demikian pula kata Salih bin Mismar tadi, Ghalib al-Hanafi. Maka berikutnya kata Salih bin Mismar, balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini. Faqala gharrahu jahluhu, bahwa yang menenggelamkan, memperdayakan dia adalah kejahilannya. Dan berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ayat itu, Al-Infitar ayat ke-6 ini, sama atau sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 72. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu zaluman jahula, dalam keadaan sangat zalim. Demikian pula sangat jahil. Maka antum bisa padukan Al-Infitar ayat ke-6, Al-Ahzab yang baru disebut tadi ayat ke-72. Sementara tadi yang disinggung sebelumnya surat Ibrahim ayat 34, innal insana ladzulumun kafar. Untuk semakin melengkapi. Maka apa sebabnya ma gharrahu, apa yang memperdayakan dia? Jawabannya pada ayat-ayat tersebut. Selain juga apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, gharrahu jahluhu, yang memperdayakan dia adalah kejahilannya. Ada yang berpendapat lain lagi, yang memperdayakan dia adalah afwullah, pemaafan Allah. Idh lam yu'aqibhu fi awwali marrah, ketika di awal pertama kali dia belum dibalasi. Nah, belum dihukum dia. Dosa sebab kejahilannya kemudian dia berbuat, belum langsung dibalas oleh Allah, belum langsung dihukum, berbuat lagi. Terus begitu, salah lagi, berbuat apa dia dengan kejahilannya tadi, dengan kesalahannya dia tadi, berbuat lagi. Oh, enggak apa-apa kok, buktinya Allah belum hukum. Terus begitu. Maka yang memperdayakan dia karena dia terkecoh dengan pemaafan Allah Jalla wa'ala, seakan-akan Allah selalu memaafkan dia, sehingga dia melunta-lunta untuk terus mengulang-ulang dan terus-menerus melakukan perbuatan dosanya. Nah, perlu tahu kita dari sekian penafsiran. Nah, yang tidak salah kalau tadi diartikan jahluhu, kalau yang sisi lain menyatakan afuhu, afullah. Nah, kenapa diartikan seperti itu? Karena dengan sebab seperti tadi, dia beranggapan Allah Jalla wa'ala memaafkan di awal pertama kali dia melakukan, kemudian tidak langsung mendapatkan hukuman, maka dia menganggap perbuatannya itu adalah baik, benar. Sebagaimana pelaku kesyirikan, dia berbuat kesyirikan kok belum juga turun balasan hukuman kepada dia, maka itu semua jawabannya litadrij, sebagai tahapan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada suatu saat Allah Jalla wa ala berkehendak untuk mengazabnya, maka dia tidak akan bisa lepas darinya. Nah, maka jangan beranggapan orang melakukan dosa, apalagi itu perbuatan dosa, kemudian tidak langsung mendapatkan hukuman. Nah, maka jawabannya Allah Jalla wa'ala sengaja biarkan sampai pada suatu saat Allah akan mengazabnya. Nah, dengan azab yang sepedih-pedihnya, dan dia tidak akan bisa lari darinya. Nah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kita telah tahu ma gharraka, apa yang memperdayakanmu, bi rabbikal karim, terhadap Rabbmu. Nah, terhadap Rabbmu al-Karim, yang maha pemurah. Berkata Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah, ayat ini isyarat kepada jawaban bahwa yang telah memperdayakan manusia adalah kemurahan Allah. Kita tersambung dengan pendapat yang kedua tadi. Syekh Ibn Utsaimin juga menyebutkan seperti itu juga. Ternyata bahwa yang telah memperdayakan dia adalah kemurahan Allah, penundaan hukumannya, dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha latif, maha lembut. Tidak gampang kemudian hambanya menyimpang, kemudian berbuat dosa, langsung diazab. Tidak. Sampai ditunggu, ditunggu dan ditunggu. Nah, maka manusia tidaklah boleh tertipu. Nah, maka Allah Jalla wa'ala berikan tangguh kepada orang-orang yang zalim, sampai dia mau sadar, dia mau kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah akhiri dengan salah satu sifatnya Al-Karim. Apa Al-Karim? Maha mulia. Allah itu mulia. Nah, mulia zatnya, mulia sifatnya. Nah, tidak mudah kemudian Allah membalas, menunjukkan kemurahan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang ketujuh, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Siapa Rabbukal Karim? siapa Rabbmu yang mulia itu? Maka diberikan penjelasan ayat ini, Alladzi khalaqaka, Rabbmu yang mulia itu adalah yang telah menciptakanmu. Fasawwaka, dan telah menyempurnakan kejadianmu. Fa'adalak, dan telah menjadikan susunan tubuhmu adal, seimbang. Nah, adalak, fa'adalak bukan satu kata. Fa sendiri adalah itu kata kerjanya. Ka adalah kata gantinya, yakni kepada kamu. Fa'adalak adalah artinya seimbang. Sebagaimana salah satu gerakan sholat, i'tidal. I'tidal itu dari kata adalah. Alif sebelum ain tambahan. Ta setelah ain juga tambahan, jadilah i'tidal. Kenapa gerakan itu dinamakan i'tidal? Karena tadinya bengkok seperti ini, rukuk. Kemudian bangkit lagi lurus. Jadilah lurus, jadilah seimbang. Nah, maka dinamakan i'tidal. Maka Allah Jalla wa'ala itu adalah yang menyempurnakan kejadianmu. Allah Jalla wa'ala yang telah jadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Nah, dikatakan Alladzi khalaqaka, Allah yang telah menciptakanmu. Artinya Allah yang telah ciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Nah, Allah yang mengadakanmu dari tidak ada. Nah, maka itu namanya khalaqa, mencipta. Mencipta itu dari tidak ada jadi ada. Nah, kita diciptakan dan kita, sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah bentuk kita, dan kita akan dikembalikan saat kita, sebagaimana pula saat kita diciptakan. Fasawwaka, Allah telah sempurnakan kejadianmu. Khalaqaka bukan satu kata tetapi dua. Khalaqa ditambah ka. Fasawwaka, fasawwaka bukan satu kata tetapi fa kemudian sawwa, kemudian ditambahkan dengan ka. Ya, fi'ilnya adalah sawwa. Ingatkah antum dengan apa yang disampaikan oleh imam sebelum takbiratul ihram? Sawu suku fakum, ya. Nah, dari kata sawa, karena ditambah dengan wau jamak taksir, jadilah sawu, ratakan. Nah, sempurnakan suku fakum, sof-sof kalian. Nah, ini sengaja disebut untuk kita bisa manfaatkan bahasa tadi. Ternyata sudah terucap, ada. Nah, kita mungkin tidak sadar atau tidak tahu. Maka fasawwaka bukan satu kata tetapi fa, kemudian fi'ilnya adalah sawwa, kemudian adalah ka. Fasawwaka, maka Allah Jalla wa'ala yang telah sempurnakan kejadianmu dalam penciptaan yang sempurna. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, apa maksudnya disempurnakan kejadianmu? Tangan yang satu tidak lebih panjang dari tangan yang lain. Apa ada gini? Alah. Ini buktinya firman Allah, fasawwaka, Allah telah jadikan itu kejadian yang sempurna. Kaki yang satu tidak lebih panjang dari kaki yang lain. Jari tangan yang satu tidak lebih panjang dari jari tangan yang lain. Nah, kalau kita lihat loh, ini kok jari tengahnya menonjol lebih tinggi. Ya memang susunannya seperti ini. Tidak kemudian yang jentik ini kemudian lebih panjang seperti ini. Nah, dan kanan sama kiri sama. Nah, jari tangan yang satu tidak lebih panjang dari jari tangan yang lain. Tetapi sesuai dengan kedua tangan, sesuai dengan kedua kaki. Antum perhatikan, ini tangan seperti ini, ada tekuknya gini. Kemudian ketemu telapak tangan bukan gini, tapi ada jarinya. untuk bisa gerak-gerakkan, untuk bisa ini yang satu digerakkan, ini begini, ini begini, bisa. Fungsinya apa? Untuk bisa ngambil, untuk bisa megang, untuk bisa, dan sebagainya. Kaki bukan sampai sini saja, bukan sampai mata kaki, tapi ada telapak kakinya. Itu pun ditambahin lagi dengan jari, jemari kaki. Nah, maka berpikir-berpikir seperti ini menimbulkan syukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah jadikan kita sempurna, sehat, bisa kerja, bisa berbuat sesuai dengan kesehatan kita. Dan beda kalau seseorang tadi sakit, beda ketika seseorang tadi cacat, maka akan berkurang. Maka seseorang diberikan jasmani yang sempurna, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan di jalurnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Demikian pula engkau perhatikan orang yang pendek, tangannya pun pendek. Ya. Fasawwaka fa'adzalak. Ada orang pendek tangannya panjang, atau orang tinggi panjang tangannya pendek. Tidak ada, tapi sesuai dan seterusnya. Fa'adzalak, fa'adzalak. Allah jadikan perawakanmu itu seimbang, sempurna penciptaannya. Tidak seperti binatang yang tidak seimbang. Maka bersyukurlah dijadikan manusia. Nah, beda dengan binatang. Tentu ada hikmahnya semua Allah bedakan seperti itu. Binatang tidak seimbang, bahkan binatang itu berjalan dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Kita berjalan pakai tangan sama kaki apa kaki aja? Pakai kaki. Kita bisa bayangkan kalau berjalan harus pakai sama dengan tangan, gimana? Nah. Syukur dan syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Berikutnya ayat yang ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi, dalam suatu surah, bentuk surah pakai sad itu bentuk atau gambar. Ya, gambar itu bahasa Arabnya surah. Sedangkan jika dengan sin, surah, salah satu surat. Surat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat ini dan surat itu. Maka dengan sad maknanya bentuk, gambar. Fi ayyi surah, dalam kondisi atau dalam bentuk apa saja. Ma sya'a rakkabak. Ma sendiri, sya'a sendiri. Rakkabak bukan satu kata, tapi rakkabak. Kemudian dengan ga. Ga tadi adalah kata ganti. Nah, masya'a, apa yang Allah kehendaki, rakkabaka, yang dia menyusun tubuhmu. Rakkaba yurakkibu. Nah. Mungkin kalian belajar bahasa Arab, susunlah hadza tarkib. Hada terkib, susunan ini, ya. Itu satu kata dengan ini. Rokjaba yurokib. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala katakan dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Rokjabak, maka Allah menyusun tubuhmu. Dikatakan Allah Jalla wa'ala susun demikian bagusnya. Ada yang parasnya bagus, ganteng, cantik. Ada pula parasnya yang jelek. Ada pula yang pertengahan. Ada pula yang kulitnya putih. Ada pula kulitnya yang merah. Ada pula kulitnya yang hitam. Dan ada pula yang diantara itu semua. Allah Jalla wa'ala menyusun bentuk itu semua sesuai dengan kehendaknya. Berkata Ikrimah dan Abu Saleh tentang ayat ini, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak, in syaa'a fi surati insanin. Jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, maka Allah jadikan dalam bentuk insan, manusia. Wa in syaa'a fi surati himar, jika Allah berkehendak pula, maka akan dibentuk dalam sebagai keledai. Wa in syaa'a fi surati qirdin, jika Allah berkehendak maka Allah bentuk dalam rupa kera. In syaa'a fi surati khinzir, demikian pula jika Allah kehendaki dalam bentuk babi. Demikian kata keduanya. Ditambahkan pula kata makhul, insya'a dhakaran wa insya'a unta, jika Allah kehendaki dia sebagai nam lahir laki-laki, jika Allah kehendaki maka dia akan lahir sebagai perempuan. Berkata Imam Mujahid rahimahullah, memaknai fi ayyi surah, dalam bentuk apa saja, yakni fi ayyi syibhin min abin, dalam bentuk serupa dengan ayahnya, au ummin, atau serupa dengan ibunya, au ammin, atau serupa dengan pamannya, au khal, paman dari pihak saudara laki ayahnya, atau khal, serupa dengan saudara laki dari ibunya, au ghairihim, atau selain dari mereka. Lengkaplah dari itu semua pendapat para a'immah Ikrimah dengan Abu Saleh, demikian pula Makhul, demikian pula Mujahid. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Maka Allah menyatakan ayat berikutnya, kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla, maknanya bisa beberapa makna sebagaimana belum lama ini kita sebutkan. Di antaranya adalah haqqan. Iya, benar seperti itu. Nah, itu di antara makna kalla. Ada pula makna kalla adalah la. Tidak seperti itu. Tidak demikian. Bukan seperti itu. Dan juga bisa berarti kalla itu perpindahan pembicaraan. Perpindahan pembicaraan. Tadi sudah dari ayat ke-8 dan sebelumnya. Sekarang ayat ke-9 Allah awali dengan kalla. Pindah pembicaraan. Nah, maksudnya bagaimana? Bersamaan dengan penyusunan penciptaan Allah kepada kita, maka kalian justru mensikapi sebaliknya. Allah Jalla wa'ala sudah bentuk kalian sedemikian rupa, sedemikian bagusnya, sedemikian sempurnanya, tapi justru kalian mensikapi sebaliknya. Bal tukadzibu nabijin, bahkan kalian justru mendustakan ad-din. Ad-din maknanya hari pembalasan. Nah, kalian menyatakan bahwa kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan hidup begitu saja dan kita tidak akan dibangkitkan. Nah, kepada mereka-mereka yang mengingkari hari berbangkit, mereka menyatakan hidup ini hanya di dunia saja. Setelah itu tidak ada hari akan dibangkitkan, akan hidup lagi. Sehingga kalla di situ adalah untuk berpindah pembicaraan, nah, dan dengan makna yang telah disebutkan tadi. Bisa juga kalla bermakna bahwa kalian mendustakan agama ini, yang dengan itu kalian tidak mengakui agama yang dibawa oleh para rasul. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kalian justru mendustakan hari pembalasan. Kalian mendustakan keberadaan para rasul oleh Rasulullah alaihi wassalatu wassalam yang telah jelaskan al-haq. Nah, kalian justru mendustakannya. Maka maknanya bisa yang itu dan bisa yang ini. Maknanya bisa yang pertama, yang tadi, maupun bisa bermakna yang kedua. Jika bisa dimaknai dengan dua makna seperti itu dan tidak keluar dari ilmu tafsir, maka apa yang kita telah pelajari boleh dipakai keduanya. Kenapa? Karena salah satunya tidak menafikan makna yang lain. Mau dimaknakan yang pertama tadi, tidak meniadakan makna yang kedua. Mau dimaknakan makna yang kedua, tidak meniadakan menafikan makna yang pertama. Nah, maka ini telah disepakati oleh para ulama, dipakai kedua-duanya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Nah, bukan hanya durhaka saja, bahkan kalian tukadzibuna biddin, kalian mendustakan hari pembalasan. Ayat yang ke-10, wa inna 'alaikum lahafidhin. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Dan sungguh kata Allah Jalla wa'ala, alaikum, nah, bagi kalian, lahafidhin, ada yang menjaganya, ada yang mengawasinya. Maksudnya adalah para malaikat Allah. Wa inna 'alaikum, dan sungguh bagi kalian itu ada yang mengawasi, mengintai, mencatat setiap gerak-gerik kalian. Kiraman katibin, yang Allah sifatkan hafidin tadi, kiraman, yang mulia mereka itu di sisi Allah, katibin, dan mereka sebagai pencatat, sebagai katib, katibin, pencatat perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamun, mereka itu mengetahui, ma taf'alun, apa yang kalian lakukan. Di sini ayat ke 10 maksudnya ada dua penguat, ada dua huruf taukid. Yang pertama adalah inna, dan yang kedua adalah lam, lahafidhin. Asalnya hafidhin, kemudian ditambahkan dengan lam, fungsinya adalah penguat. Pada satu ayat terdapat dua kata penguat, inna dengan la. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Maka kalian dijaga oleh para malaikat Allah alaihi wassalatu wassalam. Tidak satu ucapan pun kecuali dicatat. Pada surat Qaf ayat ke-18, antum bisa tambahkan atau gabungkan ayat ini dengan Qaf 18. Ma yalfidhu min qawlin, ma yalfidhu, tidak ada satu ucapan pun, min qawlin, dari yang diucapkan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di dekatnya ada malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir. ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka itu tahu apa yang kalian lakukan. Bagaimana maksudnya mereka itu tahu apa yang kita lakukan? Yakni bisa dalam bentuk menyaksikan, jika itu dalam bentuk perbuatan. Dan bisa dalam bentuk mendengarkan. Mereka itu bisa mengetahui, bisa mendengarkan jika dalam bentuk ucapan. Bahkan termasuk hati. Maka Allah beritahukan kepada mereka sehingga mereka bisa mencatatnya. Mereka, para malaikat, ya'lamun, bisa tahu, adalah sebab pemberitahuan Allah Jalla wa'ala kepada malaikatnya tadi. Nah, ini semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bil hasanah falam ya'malha kutibat hasanah. Siapa yang telah memiliki ham, memiliki niatan yang sungguh-sungguh bil hasanah untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia belum sempat melakukannya, kutibat hasanah, maka akan dicatat satu kebaikan. Wa man hamma bisayyi'ah, entara ketika dia memiliki suatu keniatan sungguh-sungguh untuk melakukan kejelekan, walam ya'malha, kemudian dia belum melakukan, tidak jadi dia lakukan, kutibat hasanah kamilah, maka dicatat satu kebaikan yang sempurna. Sehingga terjawablah mungkin pertanyaan ada pada kita, bagaimana para malaikat itu bisa tahu. Nah, maka diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna ma taf'alun. Kita lihat apa yang disebutkan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullah, menerangkan dari mulai ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-12. Yaqulu ta'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, mu'atiban lil insan. Allah Jalla wa'ala firmankan, mu'atiban lil insan al-muqassir fi haqqi rabbih, al-mutajirri ala musakhatih. Allah memberikan ancaman kepada manusia yang mengurangi terhadap haknya Allah Jalla wa'ala, berani terhadap murkanya Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim atahawunan minka au fi huquqi am ihtiqaran minka li'adzabi. Kalian lakukan itu sebagai bentuk tahawunan mink, sebagai bentuk meremehkan fi huquqi terhadap hak-haknya Allah Jalla wa'ala, am ihtiqaran minka li'adzabi, atau kalian menganggap hina atau rendah terhadap azabnya Allah, am adamu iman minka bijazaih, atau sebab tidak adanya keimanan padamu terhadap pembalasan Allah. Nah, apa sebab kalian terpedaya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka, yang telah menciptakan dan menyempurnakan kejadianmu, fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk, fa'adalak, maka Allah bentuk susunan di dirimu dalam kondisi yang seimbang, warakkaba tarkiban qawiman mu'tadila, dalam susunan yang qawim, yang kokoh, mu'tadil, seimbang, fi ahsanil ashkal, dalam keadaan sebaik bentuk, wa ajmal al-hay'at, dan seindah-indah perangai. Fahal yaliku bik an takfuru ni'matal mun'im aw tajhada ihsanal muhsin. Apakah dengan itu pantas bagimu untuk mengkufuri terhadap nikmat pemberi nikmat, atau mengingkari, engkau ingkari sebaik-baik yang berbuat ihsan kepadamu? Inna hadza illa min jahlika wa zulmika wa inadika wa ghismika. Ini semua tidaklah lain disebabkan karena kejahilanmu dan kezalimanmu dan penentanganmu. Fahmadullaha allam yaj'al surataka surah ka kalbin aw himar. Maka bersyukurlah pada Allah Jalla wa'ala, pujilah Allah Jalla wa'ala yang tidak menjadikan dia bentukmu dalam keadaan gambaran atau bentuk anjing atau bentuk keledai, au nahwihima minal hayawanat, atau selain keduanya dari bentuk-bentuk binatang yang lainnya. Falihada taqala ta'ala, maka oleh karenanya Allah menyatakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Wa qawluhu ta'ala, kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan demikian saja kalian, tapi kalian justru masih melakukan bentuk tindakan biadab kepada Allah dengan cara tukadzibuna biddin, mendustakan agama. Ma'a hadzal wa'd wat tadzkir, bersamaan dengan nasihat dan peringatan itu semua, la tazalun mustamirin, kalian masih melangsungkan, melancarkan alat takdzib bil jaza, melakukan kedustaan terhadap hari pembalasan. Wa antum la budda, maka kalian harus, antuhasibu ma alama amiltum, introspeksi terhadap apa yang kalian sudah lakukan. Waqad aqamallahu alaikum malaikah, Allah sudah letakkan, Allah sudah siapkan kepada kalian para malaikatnya, kiraman yaktubuna aqwalakum wa af'alakum, malaikat yang mulia yang mencatat ucapan-ucapan dan perbuatan kalian. Wa ya'lamuna af'alakum, mereka tahu perbuatan yang kalian lakukan. Wa dakhala fi hadza af'alul qulub, dan masuk pada urusan ini perbuatan hati. Wa af'alul jawarih, dan perbuatan anggota tubuh, mereka tahu. Fallaik bikum, maka yang pantas bagi kalian, antakromuhum, kalian muliakan mereka. Tidaklah kalian muliakan para malaikat Allah, mereka yang diutus, diamanahkan oleh Allah, muliakan mereka. Wa tajalluhum wa tahtarimuhum, kau muliakan, kau hargai mereka. Jangan kau sikapi sebaliknya, kau menentang, kau mendustakan. Ketahuilah bahwa mereka pasti mencatatnya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekian ayat yang telah kita jalani, kita bahas. Tentunya untuk menuntun kita dalam kehidupan ini untuk semakin lebih baik. Nah, kita berusaha hati kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan ayat-ayat-Nya dan sunnah Nabi-Nya. Semoga kita diberikan manfaat ilmu yang telah kita pelajari, ilmu Al-Quran dan ilmu Al-Hadis, membuahkan hasil dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita mengakhiri dunia ini dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.